فاعلم انه لا يفيدك كثره تحصيل العلم والجمع للكتب صلاه وجمع الكتب ما لم تعمل قطالمو بوتي ذا بيدا بجانكا banyak mendapat ilmu wajam al-kutub dan mengumpulkan kitab beberapa puluh lemari kitab di dalam rumah kada apa-apa itu kecuali terpakai nang mana terpakainya nang itu nang manfaat nang kada terpakai dia dua lemari kitab ya warabi illam takun musta'iddan da'ifan li rahmatillahi azza wa jalla bil amal salih lam tasir ila rahmatih. Maka jikalau tiada ada engkau itu bersiap-siap layak menerima rahmat Allah azza wajalla dengan perantara beramal yang saleh, niscaya engkau tidak sampai kepada rahmat Allah taala itu. Rahmat Allah taala itu kepada orang yang beramal. Namun berilmu benar saja kada dapat rahmat kecuali beramal. Dalilan Al-Qur'an. Wa laisa al-insanu illa ma sa'a. Surah An-Najm 39 ayatnya. Tidak ada bagi manusia kecuali usahanya juga. Tidak ada manfaat bagi manusia kecuali usahanya juga. Jadi siapa usahanya baik, ia juga mendapat manfaatnya. Seperti makan, siapa makan, ia juga nangkanya. Minum, siapa minum, ia juga nampi haus. Ia orang kalah, bisi anak banyak, abahnya nyaman hidup. Mula abahnya juga takwa. Anaknya semuanya susah. Apa? Anaknya kada takwa. Ya siapa takwa nang sugih mun kada takwa kada kada sugih. Wa yaj'al lahum makhrajan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Biar banyak modal habis mun kada takwa. Paribasanya kada bisa modal tapi takwa Tuhan nang memberi ujungannya. Ujar sirin kalau orang-orang takwa itu sealaman meh pahumaanannya. Padahalnya kena bisi pahumaan. Apabila orang mengatam, anjur ironinya. Bahkan sebelah kalau orang dua atau orang sejuntang. Jadi seakan-akan inya itu di mana-mana pahumaan. Padahalnya kena bisi pahumaan, inya takwa. Orang manjur ibarat. Sedang banget sudah nasihat kepada anda. Amalannya sudah, kitabnya sudah, doanya sudah, tinggal lagi mudah-mudahan lagi. Ya warabi indonan tanya hadirah ya mansukatun, pamada takul fi qawli ta'ala fi ayat nukra. Kalau ikam ada menyangka bahwa ayat illa masa'at tadi dinasak, maka apakah jawaban ikam pada ayat yang ini? Pamankana ya rajul qawli, yakfal ya'amil amal salihan, Al-Kahfi 110. Siapa-siapa yang mengharap mendapat Tuhan, hendaklah ia beramal-amal soleh. Kalau nang illa masa'at tadi binasa, ayatnya ini pamak. Nang kalau amal-amalan soleh hari suruh beramal, kada. Kada nyamba ilmu aja, Pak. Kalau beramal. Wabi qawli jaza'an mimma kanu ya'malun, na ya'malun. Sebagai upah bagi amal mereka, amal aja Allah. Karena lahum jannatul ladzina amanu wa amilus shalihati kan lahum jannatul firdausul khalidun fiha. Mereka yang beriman beramal saleh adalah bagi mereka itu surga firdaus tempat kediaman kekal mereka di dalamnya. Wa fi qawli illa man taba wa amana wa amilus shalihati. Kecuali orang taubat beramal beriman dan beramal saleh. Wa madza taqul fi hadhihi? Dan apa tak jawaban engkau pada hadis Nabi yang dua ini? Anang-anang sebutin ini. Dunia Islam ada khamsin. Dibina agama Islam di atas lima. Syahadat an la ilaha illallah. Pertama membaca syahadat dan meyakinkan. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamish shalah sumbahyang. Itai zakah berzakat. Sawmi Ramadan puasa. Haji baiti. Lima nisafari kamila. Naik haji. Fi hadin kulali al-iman al-qarun bil-lisan. Al-tukun bil-jinnan. Amalun bil-arqan. Iman itu bacaan muntung. Kepercayaan hati. Yang hati gawian anggota lain. Wadala ilu ala anna salamatul amri bil amal kathiratun la tu'ad wa tu'usra. Dalil bahwa keselamatan hamba dengan amal soleh banyak benar kalau bisa dihitung kalau bisa dihinggakan. Fa'in fadaratan min kalami. Kalau amun ikam berpikir Annal abda yadkhulu jannah bi'amalihi la jazalah. Bahwa hamba masuk surga itu dengan amalnya, bukan dengan anugerah Allah. Wa rahmatih pamapahim takalami. Kemarinnya salah memahami. Maksudku, orang yang tegar masuk surga ada dirinya, yaitu amal saleh. Bukan amal salehnya itu nama masukkan, ini kan kuasa juga masuk surga. Jadi tetap orang masuk surga dengan rahmat Allah. Di antara rahmat Allah, ya amal itu. Wa'alam anni la aqulu dhalik bal aqulu innal 'abda yadkhulu jannata bi fadlillah wa karami wa rahmatih. Ghayra anna rahmatullah ta'ala la tasilu lil 'abdi illa idza kana mustahidan laha wa laiqan. Li an yakuna mahallan laha wa la yakunu kadhalik illa bi nadzir ma'murat wa jinab al mardiyah wa mulazamati du'at wal qurbi wa ikhlas al 'amal. Allah subhanahu wa ta'ala 'alam. Allah di rumah tangga banyak-banyak meminta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, segala dosa dan kesalahan ulun lumpian belaka, dunia akhirat ulun minta ampun dan doakan ulun serumahan mudah-mudahan selamat panjang umur. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Muhammadin wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal ma qultu ana wa annabiy min qabli. La ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حقا علينا حيا على المسلمين المعدين شهر سعنا آمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والحسنى الخاتمة نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والحسنى الخاتمة نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والحسنى الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد ما شاء الله لا قوة إلا بالله العظيم الذي لا يحيي ولا يموت بنية القبول وتمام كل شهور المأمور إلى حوض سيدنا عبد المشافع عند الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى الله أهل بيت الكرام الصحابة القرب والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى أبا سيدنا الحسن البصري وسيدنا بنادي البغدادي وسيد الشعب القادر على الجيلاني وسيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني وإلى روح جبتنا الشيخ محمد أرشد بن هلال البنجري جل القيام الشيخ بن بشر الأنوار المجيء إسماعيل البنجري ثم إلى أرواح جميع المشايخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم علم قول حق انتظر ويقول الله بلا امين انزل الذي يبلغ عنا وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه واعلم اني لا اقول ذلك بل أقول إن العبد يدخل الجنة بفضل الله وكرمه ورحمته ويرى أن رحمة الله تعالى لا تصل إلى العبد إلا إذا كان مستعدا لها ولائقا لأن يكون محبا لها ولا يكون كذلك إلا بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات وملازمة الطاعات والقرب والإخلاص في العمل كما يشير إليه قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين قد تحوي عليهم وهيقن أنك العلم bahwasanya aku tidak mengatakan hamba masuk surga dengan ibadahnya, tidak. Tetapi maksudku, hamba masuk surga Allah dengan anugerah Allah juga, dengan kemurahan Allah juga, dengan kasih sayangnya Allah. Tetapi walaupun kita masuk surga dengan rahmat Allah, bahwa rahmat Allah itu yang akan membawa kita masuk surga itu tidak bisa sampai kepada seseorang kecuali apabila seseorang itu memang bersedia untuk menerima rahmat itu. Dan ia patut bahwa menjadi tempat bagi rahmat itu. Tidak bisa yang demikian terjadi kecuali hamba itu menjunjung tinggi segala perintah Allah, menjauhi sejauh-jauhnya segala yang dilarang Allah, serta melazimi akan taat dan menghampirkan diri kepada Allah dan ikhlas pada segala amal ibadahnya. Jadi barang siapa mengerja perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah, zahir dan batin, serta ikhlas pada yang demikian itu, dia bersedia untuk menerima rahmat Allah. Rahmat Allah ini yang akan membawa dia masuk surganya Allah. Sabda. Lan yunjia ahadakum amaluh. Sama sekali ibadah-ibadah kamu tidak bisa melepaskan dari neraka. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, sangkian begitu juga kah? Hai Rasulullah, gala na'am, iya. Illa anni, ghaira anni, illa anni yataghammadanil lahu rahmati. Tetapi aku dari ujung rambut sampai ujung kuku penuh mendapat rahmatnya Allah. Jadi Rasulullah pun masuk surga dengan rahmat Allah. Dengan menang ibadah. Oleh sebab itu janganlah ibadah riya. Kalau sudah ibadah malam, ibadah siang, macam-macam ibadahnya, lalu ditampai-tampaikan lawan makhluk, dihabar-habarkan, diumum-umumkan, itu namanya riya. Ada satu lagi penyakit, bukan riya, tapi ujub. Apabila selesai ibadah, bah iya sudah. Unlah masuk surga, seampungan, neraka-berataan, enggak jangan surga. Itu ujub namanya. Walhasil kada rugi orang alim dan kada untung orang jahil. Bagus alim daripada jahil. So kita perlu di dalam dunia ini ibadah, tapi jangan sampai ibadah itu riya, ujub dan lain-lainnya. Sayyidina Ali karramahu wajah pernah berpesan, "Kunu liqabul a'mal ashadda ihtimaman kun lil a'mal." Hendaklah kamu memperhatikan betul-betul supaya amal diterima. Jangan mengacikan amalannya. Amalan ini baca, ini baca, ini baca, ini baca. Tapi yang merusak-rusak amal itu tidak diperhatikan. Jangan begitu katanya Sayyidina Ali. Memenjaga amal jangan sampai ujub. Harus ingat dengan nikmat Allah. Menjaga amal jangan riya, sembunyikan amal itu. Jangan ada orang yang tahu. Ya kan bersedekah lah. Jangan ada yang tahu kecuali kita membeli lawan orang menerimanya. Berduaan aja. Ternyata lu selamat daripada riya tadi. Menurut kedua, lawan membeli sedikit kagak banyak yang tahu. Si pengku aja nggak tahu, mbaknya sedikit. Ini aja dia tahu. Lalu ditanya orang banyak, diumumkan pula si anang untak dan anang untuk memberi 1 rupiah pahalanya untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Di masjid mengumumkan umat sukanya. Ujian mereka 1 rupiah dibagi semuanya umat Nabi Muhammad. Di mana menatak-nataknya. Ini zaman sekarang orang banyak ibadah itu bertambah. Supaya masyhur, supaya populer. Populer kan orang ini dikenal orang banyak. Banyak sekarang ini. Cara gampang. Nang tukang buru hantu. Bapak kayak ulama juga. Ulama hantu. Jadi kita dengan rahmat Allah masuk surga. Kalau masuk surga dengan rahmat Allah, apalagi di dunia sini. Kita sehat, rahmat Allah. Makan, rahmat Allah. Minum, rahmat Allah. Ibadah, rahmat Allah. Harta, rahmat Allah. Rumah tangga, rahmat Allah. Macam apa supaya rahmat Allah layak, patut untuk datang ke diri kita? Banyak-banyak sholawat atas Rasulullah SAW. 1 kali sholawat atas Nabi, 10 rahmat Tuhan turun kepada si pembaca. Banyak sholawatnya sudah, dalailnya sudah ada, Qurannya sudah ada, istighfarnya sudah ada, tawassul samanya sudah ada, tinggal lagi kemauannya yang dicari. Jangan mencari kawan, hendak beribadah cari kawan lambat imikum, lambat hadang-hadangan. Ujian di dalam kitab Usul Alfiyah, kawah daka jitahir. Kita ini bermujahadah sendirian aja. Kalau usaha berkawan-kawan, malah nyinggahin ini. Banyak waktu temu, kalau sendirian aja pakai Honda, sampai udah. Kalau pakai truk, banyak yang dibawa itu ini kena lambat sampainya. Sendiri-sendiri aja tidak tahu bini umpat ke kada ke anak, umpat ke kada ke mingkua, umpat ke kada ke seorang gawi mati-matian. Balik banting secel, sudah balik rambut. Nyaman orang ibadah nyaman. Tuhan senantiasa menolonginya kan nyaman. Biar bisa duit banyak hak. Tapi Tuhan menolong. Bisa duit sedikit, Tuhan kan menolong pula. Qurannya ada, dalail ada, istighfar ada, tawassul ada, kemauannya lagi yang ada. Atau kedadak, itu aja. Siap pertama, setengah daripada tanda-tanda Allah, berpaling dari hambanya, yaitu bahwa hamba itu bekerja yang bukan bermanfaat baginya. Setiap orang bini-bini laki-laki mengerja, memperbuat, mengatakan yang tidak ada faedahnya, itu tandanya hamba itu Tuhan sudah berpaling daripadanya pada menghadap diri. Jadi kalau kita bekerja yang lain dari ibadah, berapa? 5 jam, 5 jam itu Tuhan kalau menghadapi kita berpaling. Jangan dihadap presiden, kita menghadap Rasulullah Tuhan. Ya orang-orang yang uzlah dan salat. Ini menghadap Tuhan, Tuhan menghadap dua. Lezat banget, nyelon Tuhan pada duaan itu. Kama yushiru ilahi qawlullahi ta'ala, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, dekat sekali ia, dari orang-orang yang memperbaiki amal solehnya. Siapa amal solehnya baik? Yaitu ikhlas. Orang itu dekat dengan rahmat Allah. Kalau rahmat Allah tadi membawa ke surga, orang itu balik surga karena belum mati. Seandainya orang ini mati, langsung surga. Kuburannya itu jadi surga. datang surga dan firdaus akan datang. Kuburan itu sudah jadi surga. Karena kuburan itu dua, imma rawah min rawil jannah al-hufra min hufarin mirara. Kubur dua, antara kebun surga atau lubang neraka. Nah, orang yang beribadah siang malam, ikhlas lillahi ta'ala, kuburnya itu jadi surga. Jadi dia meninggalkan rumah yang mewah, masuk ke dalam surga yang sangat mewah. Surga kuburnya. Surat Al-A'raf 56. Haitu akhbara ta'ala biqurbi rahmatihi minal muhsinin. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان أن تحمد الله كأنك تراه. رسول الله bersabda lagi bermula ihsan atau ikhlas bahwasanya engkau beribadah serasa melihat Allahnya. Jadi kita kalau ibadah itu selalu mengingat siapa yang kita sembah. Kalau ibadah lupa dengan yang disembah, itu namanya bukan ihsan, bukan ikhlas. Nah, misalnya yang kita ingatkan waktu ibadah, mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah, jangan Tuhan. Apabila ingat lawan mintuha, ingat lawan makmum, ini makmumnya ribuan di belakang. Jadi si imamnya kata lagi ya, nangaran ayatnya panjang, hafal apa Al-Quran. Kenapa? Karena ada makmum banyak. Nah itu ngarannya menyembah makmum, bukan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu kepada imam-imam, amalkan zikir banyak-banyak dulu sampai berikir dihasilkan di utak, hanya hendak maju jadi imam supaya jangan kesambah makmum. Arti ikhlas bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat. Artinya ingat dengan Tuhan. Allahu Akbar, siapa nama aku sambah Allah. Ingat dengan Allahnya itu. Sampai tuntung. Ini sembahyang ya Allah. 1000 rakaat kemalangan. Yang dikatakan mintu. Masing-masing kita lah mengoreksi diri. Kemana pikiran kita waktu sembahyang. Artinya sembahyang itu makruh bagi orang yang hendak bakantut. Kecuali kantut akan dulu hanya bodoh. Orang yang hendak bakamin, bakamin dulu bodoh. Orang nak bahera, bahera bodoh. Orang nak makan, makan dulu. Hanya bodoh, sembahyang. Supaya jangan tak ingatakan nang hendak digawe ini. Selesaikan yang lain lo. Ra'ilwa pemaknan, cum. Tak akhir masalah. Apabila sudah selesai semuanya, baru kamu ikhwanah di salah. Ini karena nasi belum baharu. Iwak masih berpanggang. Kurang bang, bodoh. Allahu Akbar. Ujarnya kucing. Iya am sudah. Sumbahyang kah berak kucing kah? Sumbahyang kah berak kucing kah? Busiah nasiku bulan tahan. Busiah nasiku nasiku hangat. Kenapa belum selesai? Selesaikan dulu. Mengaji itu zaman belum selesai. Pikirannya ke warungnya. Mantan pundut. Ulang hantam dulu pundutnya isi. Baru tanya mengaji. Dalilnya di Quran ada. Kulu minat tayyibat wa inalu shaliha. Makan dulu, kalau minumnya. Daripada yang halal, baru ibadah. Jadi ibadahnya ada pegangan lagi. Ya kalau orang puasa kan buka dulu, hanya sembahyang. Ini sembahyang juga hanya buka. Usia rumahnya habis. Dalam pikirannya. Walhasil bagus alim daripada bungul. Biar sugih tapi bungul. Baik sugih kata alim. Jadi kada ditipu oleh segala macam. Kita dalam keadaan ilim ditipu, setan menipu, manusia menipu, dunia menipu, kawalan zalim menipu juga. Tapi kalau kita alim, kita sudah tahu. Ngomong lu enggak, bye-bye. Unda jalan yang banyak, jalan yang habis. Lana a'maluna lakum, a'malukum. Wa yuhidu ba'da rahmatih min gharil muhsinin. Ayat ini memberikan faedah. Sesudah rahmat Allah Ta'ala dari orang-orang yang bukan muhsinin. Nah, bu'da rahmatih min gharil muhsinin. Bahwa yuhidu bu'da. Itu banyak baris bomah. Ayat yang diajak tadi, inna rahmat Allah karibun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah dekat lawan orang yang berbuat baik. Artinya apabila kada berbuat baik, rahmat Allah jauh. Jadi bu'idah di sini. Wala yufidu bu'idah rahmatihi min wal muslimin. Fa'illam takun musta'iddan li rahmatih. Alil wajib madbub. La tasiru ilaika rahmatuh, na'udhu billah. Jikalau tiada engkau, hai penuntut ilmu, bersiap-siap untuk menerima rahmat Allah, yaitu beramal saleh dengan ikhlas, niscaya rahmat Allah tidak akan sampai kepada engkau. Niscaya engkau tidak akan masuk surga. Kubur pun bukan jadi surga, jadi neraka. Persiapannya berada. Fa'in ta'ala innal abda yadhulul jannata bimijratul iman. Ada umpama orang lain bertanya bahwa hamba masuk ke dalam surga semata-mata karena iman. Apa jawabannya? Guna na'am. Ya memang betul. Walakin tetapi jangan lupa. Hatta yaduqa su'ubatal aqabat allati la yasuhuluha illa salihatul a'mal. Tetapi orang itu tidak bisa mendapat iman kecuali merasa akan payahnya menjauhi segala yang dilarang-larang, mengerja segala yang disuruh, yang diumpamakan seperti dingin gunung yang tidak bisa melewati kecuali amal soleh tunggangannya. Jadi orang yang beramal soleh seakan-akan dia itu melewati gunung. Gunung ini gunung apa? Gunung musibah atau gunung yang lain-lain dari musibah. Idza yasilul 'abdu ilayha illa bil 'uburi 'ala shirath. Karena tidak sampai hamba kepada surga kecuali dengan melewati titian siratan mustaqim. Wa ma mashayna 'alayhi illa 'ala surati mashina 'ala siratil ma'nawi fi hadhihi ad-dar. Kita tidak berjalan di atas shiratal mustaqim nanti kecuali sama lawan jalannya kita di sini, yaitu berjalan di jalan nan baik-baik saja. Kan jalan di dunia ada baik ada jahat. Selama kita berjalan di jalan yang baik, itu berarti shiratal mustaqimnya di sini. Di sana akan shiratal mustaqim pada gugur. Tapi kalau limbahanmu baik, limbahanmu jahat, nah itu ruginya. Wa maqtarafan nas fi sur'ati wal bath'i illa ikhtilafi fihim huna. Dan tidak berselisihan manusia pada cepatnya dan lalainya, melainkan karena mereka berselisihan di dunia ini. Bermubadarah ila ta'at wa taqalluq anha, yaitu segera mengerjakan ibadah atau meninggalkannya. Apabila orang itu segera ibadah, maka orang itu cepat masuk surganya. Apabila ibadahnya lambat, maka orang itu terduji masuk surganya. Apa? Hunaka barang siapa mempercepat ia di sini, Kutibahunaka. Dipercepat juga ke Nabi. Waman arto'a barang siapa lambat di sini ibadah. Huna jandat bihi qadarnya hunak. Niscaya talingsir batisnya batiti siratul mustaqim kaini. Jam misalnya. Ya kan sampai zuhur sembahyang dulu tutup sidang sementara. Sampai asar tutup sidang. Ini mulai pagi sampai tengah malam. Sidang dalam pemilihan presiden. Kada ada waktu kesan sembahyang. Islam juga kau orang. Nah, itu yang jadi merusak akan negara kita. Nang kalau sembahyang ini. Nang malalaikan sembahyang dan lainnya. Nang kada bayar zakat, banyak misi hotel, banyak misi mobil, tapi kada keluar zakatnya. Nah itu. Apalagi harta yang dimasukkannya ke awaknya itu daripada hasil judi. Yang hasil baik alim daripada bunga. Walau sugih, tapi alim. InsyaAllah selamat kalau dibungulinya oleh yang macam-macam itu. Kama anna syurbana min haudan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu biqadri tadabbu'ina min syari'atil mutahharah. Bandingan bahwa kita meminum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti itu menggiring atas kita banyak mengerja syariat-syariat dan sunat-sunat daripada yang dikerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa rajin mengerjakan sunnah Nabi, orang itu meminumnya kena cepat dan banyak minumnya. Hanya terdahulu minum dan banyak pulang minum. Maka telaga Nabi apabila minum sehirupan aja, walau masuk neraka, tahan kebal pada merasa sakit, bahkan nerakanya pajak. Kalau minum itu sebelum berarti pisau menurut sakit. Minum dulu, ada yang kada minum sama sekali, orang kafir. Ada yang anak minum, di tangan orang, munafik. Yang minum, kena dulu, dosa banyak. Ada yang silakan minum berdulu, malahan Nabi Muhammad yang mencibukakan lantang nafirin bajunya. Nah, tangan nafirin jadi cangkir, siapa? Ulama. Ulama minum kada pakai cangkir, tangan Rasulullah. Sebentar aja kita lagi, apabila hinak masuk, ada keluar lagi, habis. Atau hinak keluar, ada masuk, habis. Betulis di sana, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Telah kurang ke rahmatullah atau meninggal dunia, Guru Jaini bin Abdul Ghani. Jam sekian akan ditanamkan. Satu mati aja apabila hinaknya stop, mati yang sudah. Tinggal lagi menghadap inak yang habis ini sekarang apa? Ingat, dalam kubur siapa ada yang ikut? Bini? Tidak. Anak? Tidak. Keluarga? Tidak. Tetangga? Tidak. Murid? Tidak. Kalau begitu sendirian, lalu kita ibadah sendirian aja udah. Nggak tahu orang lain lagi. Kerja sendiri, selesai. Sebab di kubur selamanan juga ya. Wa idza. ومعنى كون دخول الجنة بفضل الله أن يوفق قبره وصالح العمل بفضله لتكون صالحا ومتهيئا لرحمته وفضله فيدخلك الجنة. Adapun makna keadaan masuk surga itu dengan anugerah Allah yaitu bahwa Allah menolong akan engkau untuk mengerja amal yang soleh dengan anugerahnya. Supaya engkau patut dan bersedia untuk mendapat rahmat dan anugerahnya. Maka rahmat dan anugerahnya itu Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Jadi amal solehnya rahmat Allah. Ibadahnya itu rahmat Allah, ilmunya rahmat Allah, rumahnya rahmat Allah, penjana rahmat Allah, masuk surganya dengan rahmat Allah, bukan dengan usaha kita, bukan. Kalau amal ibadah memasukkan kita dalam surga, maka Tuhan jadi dua. Allah sikum, ibadah sikum. Yang berkuasa jadi kedua. Lama yang berkuasa satu adanya, Allah aja masukkan ke sana. Mbak ibadah menipang, ini adalah ciri-cirinya orang menggasan Allah memasukkan ke surga. Ciri ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Fa'amma man bakhila wa staghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan mudah masuk surga. Orang-orang yang bakhil, engkel, pelit, pamalar, walau buruk, tapi orang yang engkel, dia mudah masuk neraka. Taqwa wa saddaqa bil husna fasanusiru lil yusra surga. Wa amma man bakhila, orang yang engkel, apik, sekalipun guru, tapi engkel mana? Melihat aja langgar kena, matian lampunya kada nukarakan. Melihat langgar buruk, kada berpikir nukarakan catnya. Melihat langgar miris, kada nukarakan lama-lama atapnya. Melihat langgar kena, kada cukup ambal, kada nukarakan ambalnya. Dah kalau atap mangka ini, pulang aja di guru, tapi atap. Pasang lihat seluruh usra, cepat banget masuk neraka. Aduh. Al-Bakhil adullah, walau sana ilman. Orang yang pelit itu musuhnya Allah, walaupun tuan guru. Allah, walau sana jahilan. Orang yang sosial, pemurah, itu kekasihnya Allah, walaupun dia jahil. Hadis. Melihat saja sudah orang ini begawin apa. Orang ada gawin apa, melihat saja. Duit ada aja kan, mau patahkan. Nukar rumputnya kan, mau patahkan duit. Nukar lampunya kan. Mata melihat, telinga mendengar. Ini kada. Yang wajah dulu aja. Banyak sudah cukup, alhamdulillah. Anda aja kalau keluar duit. Yang kedua. Nasihat pertama, tandanya Tuhan berpaling dari hamba, yaitu si hamba itu bekerja dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Nah, wasiat yang kedua, ada bisa kita mendapat rahmat Allah, kecuali amal kita soleh. Kemudian nasihat yang ketiga, ya waladi i'lam, yaqinan annaka illam ja'man lam ta'khud ujra jam'an. Nah, ketahui dengan yakin bahwasanya engkau jika tidak beramal niscaya tidak bisa mengambil upah amal itu. Jelas. Ya. Orang datang ke rumah bekacak pinggang tuh. Kada umpat menabas. Pas hari itu, hari Kamis, si ampun pengumuman membayarin apa, upah orang menambah, nang bakacak pinggang kada umpat pegawai ini, hendak doma ambil upah. Muhak jalan suci, nang kada umpat pegawai juga, umpat amalnya juga. Ya keseruangan kala ada pembulutan kah, ada merah kah, membuat duit kan, sekali datang.